إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله تعالى diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu kutu yaumih فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang berbagi hari dalam keadaan merasakan keamanan di tempat dia tinggal, jasadnya sehat walafiat, memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dunia ini dilimpahkan seluruhnya kepada dia. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah di dunia ini itu porosnya pada tiga perkara. Yang pertama ialah kondisi aman, tempat tinggalnya aman, daerahnya aman, negerinya aman. Yang kedua, badannya sehat walafiat. Dan yang ketiga, bisa makan pada hari itu. Kita perhatikan dalam riwayat ini, dari semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali beliau sebutkan ialah masalah keamanan. Aminan fi sirbihi. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya Islam menghasung, menganjurkan segenap kaum muslimin secara khusus untuk bisa menjaga ketenangan, menjaga rasa aman di tempat dia tinggal, di desanya, di kecamatannya, di kabupatennya, di provinsinya, tidak di bangsa dan negaranya. Sehingga dia merasakan keamanan, ketenteraman dalam hidupnya, juga masyarakat yang lain, orang yang lain pun juga merasakan ketenangan, keamanan dalam kehidupannya. Dalam pandangan Islam memang rasa aman itu merupakan perkara yang sangat bernilai, sangatlah berharga, sangat diidamkan, sangat diharapkan. Bahkan rasa aman ini merupakan dambaan para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, doa yang beliau panjatkan kepada Allah azza wa jal ketika diperintahkan untuk meletakkan, menaruh istrinya Ummu Ismail dan putra semata wayang di sebuah lembah yang tandus Mekah ketika itu. Di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah azza wa jal, berharap supaya tempat yang tandus ini menjadi sebuah negara yang aman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah ini. Ini menunjuk kepada lembah tadi. Jadikanlah lembah Mekah ini baladan amina, sebagai negeri yang aman. Ila akhir doa, sampai akhir doanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Permohonan seorang nabi itu menunjukkan perkara yang besar, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat bermanfaat. Memohon supaya lembah yang tandus ini, lembah Mekah ini, sebagai negeri yang aman. Allah kabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam. Kisah yang begitu panjang, al-khulasah, Mekah ketika itu menjadi sebuah tempat yang ramai penduduknya. Sejarah Zam-Zam ada di situ. Pada sebuah kesempatan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam datang kembali ke kota Makkah menjenguk putranya. Dalam kondisi Mekah sudah menjadi sebuah negara, sebuah tempat yang ramai, ekonominya lancar, kondisinya tentram, kondisinya damai, dihuni oleh suku Jurhum pada awalnya. Ketika datang kembali Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah azza wajal, dan sekali lagi yang beliau panjatkan meminta kepada Allah supaya negeri Mekah yang telah aman itu terus aman, terus sentosa, terus damai. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Langsung menunjuk al-balad, hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, dulunya lembah, sekarang sudah jadi sebuah negeri, jadikan negeri ini amina, negeri yang aman. Sangat menegaskan bahwasanya rasa aman, rasa damai, kondisi yang tentram dalam sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah daerah, sebuah tempat, itu merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, sangat banyak manfaatannya. Dambaan seorang nabi, Abul Anbiya wal Mursalin Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang Quraisy di masa lalu, Allah menjelaskan kenikmatannya Allah berikan kepada mereka. Di antara yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah rasa aman. Wa amanahum min khauf, dan Allah kasih mereka rasa aman dari rasa ketakutan. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, Islam memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia untuk mewujudkan rasa aman tadi, rasa ketentraman, kedamaian tadi, rasa aman yang membuahkan kondisi yang stabil, aman dalam semua bidang, dalam semua sisi, aman secara ideologi, tidak ada padanya radikalisme, tidak ada padanya ekstremisme, tidak ada padanya gerakan-gerakan separatis ataupun yang lainnya. Aman secara ekonomi, tumbuh kembang, aman secara ketahanan, secara pertahanan, aman sentosa. aman dalam semua sisi, stabil dalam semua sisi. Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia. Kuncinya ada dua. Untuk bisa mewujudkan rasa aman tadi terkait dengan diri pribadi, sekitar kita, sampai bangsa kita. Dua poin penting yang diajarkan dalam Islam dan yang merupakan kewajiban masing-masing muslim secara khusus, dan mestinya kewajiban masing-masing warga negara untuk mewujudkannya. Yang pertama ialah menjadi seorang hamba, menjadi seorang muslim secara khusus yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Takwa Allah dalam semua aspek kehidupan. Takwa dalam akidahmu. Akidah kamu benar sesuai dengan bimbingan Islam. Takwa pada ibadahmu. Ibadah kamu benar dengan penuh keikhlasan kamu kerjakan sesuai dengan sunnah. Takwa pada dakwahmu. Engkau mendakwahkan Islam, mendakwahkan umat manusia kembali kepada Allah dan Rasulnya. Takwa pada muamalah kamu, akhlak kamu, adabnya kamu, interaksinya kamu benar, baik, bagus, sesuai dengan bimbingan Islam dan sunnah. Dan takwa dalam semua aspek kehidupan kamu. Dikarenakan takwa itu menyeluruh, menyentuh semua sisi-sisi kehidupan seorang insan. Dari mulai perkara yang sangat prinsip, perkara akidah, sampai terkait dengan bab buang hajat. Semuanya harus dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah, jauhi larangan Allah pada poin-poin tadi. Takwa Allah. Kalau masing-masing hamba, terutama masing-masing muslim, warga negara, adalah hamba Allah yang bertakwa, menjalankan makna takwa dengan sebenar-benarnya tadi, maka masing-masing mereka akan menjadi sosok profil yang betul-betul kokoh, kuat secara akidah. Sosok profil yang semangat dan giat terkait dengan perkara ibadah. Sosok profil yang betul-betul sangat bagus, sangat baik akhlak dan adabnya dan interaksinya dengan sesama. Dengan takwa Allah ini, hubungan hamba dengan Allah bagus. Hubungan hamba dengan Rasulnya bagus. Hubungan hamba dengan semua pihak akan bagus. Dengan takwa Allah, dia akan meninggalkan semua larangan-larangan agama. Apapun yang dilarang dalam agama, dia akan tinggalkan. Tidak akan ada kemungkaran. Tidak akan ada perkara-perkara yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik kemungkaran yang terkait dengan pribadi sang pelaku, atau kemungkaran yang terkait dengan masyarakatnya. Tidak akan ada. Kalaupun ada, sedikit saja. Itu pun gampang dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerusakan-kerusakan yang menimpa seseorang, yang menimpa sebuah masyarakat, yang menimpa sebuah bangsa, akan diredam dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau masing-masing hambanya bertakwa kepadanya. Dan yang kedua, ialah dengan melaksanakan prinsip Islam yang sangat agung, terutama di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah. Prinsip mendengar, mematuhi, mentaati penguasa yang sah dalam sebuah negara selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. As-sam'u wa ta'ah li waliyil amril muslim ma lam yakun ma'siyah. Kita menjadi hamba, menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, warga negara yang mendengarkan penguasanya dengan dua ketentuan, penguasanya muslim dan yang kedua bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Muslim, walaupun dia mungkin zalim, walaupun dia mungkin fasik, walaupun dia mungkin sadis kejam, walaupun dia memiliki sekian banyak kekurangan-kekurangan, selama dia muslim, dengarkan, taati, patuhi. Dalam semua kondisi kita, kondisi lapang, kondisi sempit, dalam suka dan duka, walaupun mereka memukul, mencambuk punggung kita, walaupun mereka merampas harta benda kita, siap untuk taat dan patuh kepada mereka selama dia muslim. Dan yang kedua, selama fokus dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditujukan kepada sekalian kaum muslimin dari kepada semua warga negara, baik dia seorang pejabat atau rakyat, orang kaya atau miskin, laki atau wanita, besar, tua atau masih muda, semuanya berkewajiban untuk melaksanakan prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia ini. Mendengar, mematuhi penguasanya yang muslim selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau prinsip ini tertanam dengan baik dalam jiwa masing-masing warga negara, terutama yang muslim, dia terapkan dalam kehidupannya, maka akan terwujud sebuah bangsa, sebuah negara yang kuat, yang solid, yang tenang, yang damai. Tidak akan ada di sana gerakan radikalisme, tidak akan ada di sana gerakan terorisme, tidak akan ada di sana gerakan separatisme, tidak akan ada gerakan-gerakan yang membuat onar di tengah-tengah bangsa ini. Dikarenakan masing-masing warganya tunduk, patuh, taat kepada penguasanya dengan tinggi syariat. Dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tenang. Terkait penguasanya zalim, zalimnya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting masyarakatnya tenang dan damai. Terkait dia fasik, fasiknya dia antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki sekian banyak kekurangan-kekurangan, dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting bangsanya tenang, bangsanya kuat, bangsanya damai, sejahtera dengan prinsip ini. Warga masyarakat akan dengan tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tempat-tempat ibadah mereka. Pasar-pasar akan tumbuh kembang dengan tenang, tidak ada gejolak-gejolak yang membuat hancurnya perekonomian. Tempat-tempat pendidikan juga dengan tenang menyampaikan pendidikannya. Semuanya akan tenang, enggak ada gejolak, dikarenakan semuanya patuh dan taat kepada penguasanya dengan tinggi syariat. Dua prinsip ini disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah wasiat beliau kepada para sahabatnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi, dia sahih dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Suatu kali Nabi kita Muhammad SAW memberikan mau'izah kepada kami dengan mau'izah yang begitu mengena. Mata kami berlinang, hati kami bergetar. Kami mengatakan, ya Rasulullah SAW itu merupakan mau'izah orang yang berbisa. Beri kami wasiat, ya Rasulullah. Dia mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa inta amara alaikum abdun habasyi. Aku beri kamu wasiat kepada Allah, wasiat yang pertama dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua mendengarkan, mematuhi, mentaati penguasa kalian walaupun yang ditunjuk sebagai penguasa kalian budak dari Habasyah. Dua poin yang disampaikan kepada umatnya. Dua, takwa Allah terkait dengan masing-masing kita sebagai hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang bertakwa. Dari mulai perkara akidah sampai perkara muamalah bagus, menjadi muslim yang kuat dalam semua sisinya. Dan terkait dengan kebangsaannya, dia mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya walaupun budak, walaupun dari Habasyah. Disebutkan dalam banyak keterangan riwayat yang lain, selama dia muslim, dan yang kedua selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Aku lu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qaum muslim rahimakumullahu ta'ala. Kita sebagai seorang muslim secara khusus, kita sebagai warga negara NKRI, semestinya seyogianya banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai warga negara ini. Penguasa kita bihamdillah penguasa yang muslim. Penduduk negara ini alhamdulillah mayoritas. Syiar-syiar Islam di negara kita begitu ramai, begitu nampak, begitu tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Dikerjakan dengan tenang, dikerjakan dengan damai. Tiga poin ini barakallahu fikum dalam pandangan para fuqaha, para ahli fiqih kita merupakan tiga ciri sebuah negaranya kaum muslimin. Baladul muslimin. Disyukuri. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan syukur tersebut diharapkan akan senantiasa ada pada kita dan ditambah lagi kenikmatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan syukur Allah akan menganugerahkan kepada kita penguasa-penguasa yang muslim. Bukan semata-mata muslim, penguasa-penguasa yang baik. Kaum muslimin akan semakin bertambah jumlahnya. Syiar Islam akan semakin semarak. Syukurilah. Bentuk syukurnya adalah dengan melaksanakan bimbingan tadi. Jadilah warga negara muslim. Pelopor keamanan, pelopor ketenteraman dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di bangsa dan negara kita, dengan melaksanakan dua prinsip di atas yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah hamba Allah yang bertakwa kepadanya, hamba Allah yang saleh kepadanya. Dengan segala makna takwa. Dan jadilah warga negara yang patuh, yang taat, yang mendengarkan penguasanya dalam semua hal. Selama perkara maksiat kepada Allah. Dalam semua keadaan kita, dalam suka duka kita. Dan siapa penguasanya? Selama dia penguasa yang muslim. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua taufiqul hidayah, berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada bangsa kita, negara kita, rasa aman, rasa damai, ketenteraman, kesejahteraan, dengan bingkai syariat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita, penguasa yang muslim, yang soleh, yang baik, dan berbagai macam kenikmatan tadi, barakallahu fikum. Tidak ada cara yang lebih baik, selain cara yang dibimbingkan dalam agama kita Islam yang mulia ini. Islam cinta keamanan, Islam cinta kedamaian, Islam cinta kesejahteraan. Muslim adalah pelopor keamanan, Muslim adalah pelopor kedamaian, Muslim adalah pelopor kesejahteraan, kebahagiaan dengan bimbingan syariat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita semua, bangsa kita, negara kita, penguasa kita, at-taufiqul hidayah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan negara kita negara yang aman, negara yang tentram, negara yang berbahagia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kepada kita semuanya anugerah penguasa yang saleh dan bertakwa kepadanya. Dan diberi kenikmatan lahir batin untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.